Rabbi inni nadartu lakama fi batni muharraran. Masih ingat ya? Ini ibu, niat ibunya Maryam punya anak. Ingatlah ketika istri Imran, Hanna, berdoa begini kepada Tuhannya. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku ini menjadi apa? Muharraran. Muharraran langsung main terjemahin aja nih. Apa terjemahannya? Menazarkan kepada Engkau anak yang saleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Tafsir muharraran, Ustaz Akib mungkin tahu arti muharraran, yani tahrir, harrar. Jadi menjadi anak yang merdeka, kira-kira begitu. Termerdekakan. Kalau kita dari sisi bahasa itu, kalau nanti anakku lahir, ku jadikan anakku sebagai anak yang merdeka. Merdeka dari penghambaan kepada selain Engkau. Itu kira-kira. Dan ku jadikan anakku sebagai anak yang merdeka, agar tidak ku bebani anakku dengan beban-beban yang membuat anakku terbebani, bukan untuk kepentingan Engkau, ya Allah. Jadi biasanya kan anak-anak ini membawa cita-cita orang tuanya. Nanti kalau kamu besar, kamu harus jadi ini nak, jadi itu nak, kamu harus begini nak, kamu harus begitu nak, yang ujung-ujungnya bukan menjadi hamba Allah. Banyak orang tua kayak gitu. Pokoknya gaji pertama kamu milik mamah kan gitu. Mama kayak begini diharapkan cepat matinya nanti, enggak didoain pula gitu sama anaknya. Ini nazarnya. Kalau anakku nanti terlahir, aku bernazar, kuserahkan anakku kepadamu lagi, agar dia tidak kubebani dengan kolonialisme yang berasal dari diriku, penjajahan pemikiranku, penjajahan perasaanku kepada anak-anakku. Kunazarkan agar anakku berkhidmat kepada rumah ibadahmu. Kira-kira kalau ibu-ibu di sini, ya Allah, kalau sampai nanti anakku lahir, kata Ibu Herianto gitu ya. Kalau sampai anakku lahir, Ibu ya, gitu. Maka ku jadikan anak yang berkhidmat di Masjid Al-Munawar lah, kira-kira gitu. Tinggi gak cita-citanya kalau ibu sekarang kayak gitu? Lucu aja barangkali kalau zaman sekarang. Yang benar berkhidmat di perusahaannya barangkali begitu ya. Ini maaf nih bercanda. Setidaknya nanti ibu-ibu yang sudah ngurusin pengajian di sini untuk anak-anak nanti, mudah-mudahan memang tidak mungkin punya anak biologis, tapi boleh jadi punya anak ideologis. Rugi kalau cuma mengandalkan anak biologis. Saya punya teman, Ustaz, cepat kamu menikah lagi. Kenapa? Aneh saya orang seperti antum kok gak mau nikah lagi. Nah, kenapa yang tinggal begini? Anak bercita-cita supaya punya istri 4, sekarang baru 3. Terus supaya punya anak 20, mujahid semua. Oh, bagus. Rencana punya anak biologis. Nah, anak ideologis saya sudah banyak, saya bilang. Dan mudah-mudahan mereka juga anak saya semuanya. Jadi cuma sekedar ingin memberikan contoh anak biologis dengan anak ideologis. Nabi Sulaiman pernah bercita-cita seperti itu, tapi gak terkabulkan juga. Lelaki sekelas Nabi Sulaiman, akhirnya anaknya bermasalah. Walaupun istrinya cuma 700. Maksud saya begini, tugas kita mendidik anak dan punya cita-cita yang hebat, tapi bagaimana jadinya juga terserah Allah Subhanahu wa taala. Pada kasus Sulaiman memang lebih mengandalkan ikhtiarnya dalam kisah Israiliyat. Karena memang Allah anugerahkan kepada Nabi Sulaiman dengan berbagai macam kekuatan. Nah, jazakumullah, inti pesannya pada cerita tadi adalah agar kekuatan kita untuk senantiasa bersandar kepada Allah, bermohon kepada Allah, dan menitipkan anak kita kepada Allah. Dari sebelum lahir, sampai dia terlahir, sampai dia tumbuh kembang, dewasa, bahkan sampai meninggal dunia. Nah, disanalah dah Zakaria berharap kepada Tuhannya. Kenapa? Ya, seperti yang dikisahkan, Setiap kali Zakaria masuk ke mihrabnya, Maryam selalu mendapatkan rezeki. Nah, sekarang langsung ke doa dulu. Hunalika da'a Zakaria rabbahu. Setelah melihat keajaiban-keajaiban pada Maryam dan banyak berinteraksi dengan Maryam, berdoalah Zakaria kepada Tuhannya. Zakaria ini maksud saya adalah pamannya Maryam karena menikah dengan siapa? Dengan saudara kandung Hanna, ibunya Maryam. Bagaimana doa Zakaria yang tidak punya anak karena istrinya ketus? Ini juga problem punya istri ketus ini. Ya. Galak. Judes gitu. Dan ini penderitaan buat suami kalau punya istri seperti ini. Kecuali yang di sini kelihatannya baik-baik semuanya. Jadi enggak boleh judes-judes. Rupanya salah satu penyebab lambat dapat anak adalah biasanya kalau istri itu panikan, kurang sabar. Tetapi maksud Allah pasti baik. Ya, supaya nanti dikasih keturunan yang berkualitas. Doanya begini. Bapak Ibu, khususnya para bapak, doa ini wajib dihafalkan. Walaupun sudah punya anak, walaupun sudah terlanjur gak bisa punya anak lagi. Mudah-mudahan anaknya yang sekarang atau cucunya masuk dalam kategori ini. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Baik, sudah hafal? Langsung ujian hari ini. Oke, saya kasih waktu 2 menit hafalkan doa ini. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Mulai. Gimana? Sudah hafal? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Sudah. Ayo tes. Alif, kamu udah hafal doa ini? Udah. Coba. Yang lain aja. Pinter juga. Enggak mau duluan masuk surga gitu. Baik, Rob. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Wahai Tuhanku, Rabbi habli, berikanlah kepadaku min ladunka dari sisi Engkau dzurriyyatan thayyibah. Keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Menarik sekali. Disinilah di mana kondisi kekhusyuan Zakaria dalam berdoa kepada Tuhannya. Nanti digambarkan di mana saat itu berdoanya si Nabi Zakaria ini. Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Digambarkan nih bahwa doa Zakaria dikabulkan oleh Tuhannya dalam bentuk yang bisa dirasakan langsung oleh Zakaria. Memang salah satu rahmat Allah kepada hambanya adalah ketika dia berdoa dan dikabulkannya dirasakan langsung oleh hambanya. Kemenangan kecil di depan mata itu biasanya membuat orang semakin termotivasi untuk melakukan hal-hal besar ke depan. Begitu juga ketika doa-doa yang sudah kita panjatkan dengan penuh kepekaan kita sering mensyukurinya, lambat laun refleksi doa-doa itu seakan-akan dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bentuknya enggak harus seperti sejak Nabi Zakaria. Khawatirnya bapak-bapak ada berdoa, kemudian datang malaikat dijawab. Senang atau kabur kira-kira. Tapi insyaallah kalau malaikat yang datang dimampukan untuk mampu bertahan dan berbahagia. Dan pada hakikatnya setiap saat selalu ada malaikat enggak di samping kita. Ada. Jadi kali ini gambarannya memang rada-rada tegas sekali. Kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria sedang ia tengah berdiri melakukan salat di mihrab. Ini untungnya bapak-bapak yang sering berdoa di masjid. Ada yang mengatakan mihrabnya Zakaria itu adalah masjid. Dan ada yang mengatakan mihrab ini ya ini. Mihrab tempat imam menjadi imam ini namanya apa? Kalau tempat imam menjadi khutib di sini namanya apa? Mimbar. Jadi mihrab dan mimbar. Yang disebutkan di sini adalah mihrab. Begitu juga Maryam yang sering berdoa di mihrabnya. Ada yang mengatakan mihrabnya di rumah, ada yang mengatakan mihrabnya di masjid, di Baitul Maqdis. Jadi masjidnya di mana? Di Yerusalem. Baitul Maqdis itu kalau bahasa Ibrani-nya Urusalim. Orang-orang Inggris menyebutnya Yerusalem. Yang sekarang oleh Donald Bebek ingin dijadikan sebagai ibu kota Israel. Baik. Qala rabbi habli min ladunka. Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau. Jadi di mana berdoanya ini? Masjid. Kalau masjidnya panas kan susah juga berdoa lama-lama. Apalagi plafonnya mau runtuh. Mungkin semakin khusyuk kali doanya ya Pak Agung ya. Saya pernah berkunjung ke Sumbawa di satu kampung, dulu di situ ada banyak keluarga sultan. Sekitar 30 hektar. Datang ke sana tinggal 5 kepala keluarga. Karena semuanya sudah merantau, padahal lahan itu lahan yang sangat subur. Diminta saya dan tim untuk mendidik Quran di situ lagi supaya keluarga-keluarga yang merantau itu naik lagi ke bukit. Nah, ada yang menarik ceritanya. Saya mulai dari masjid kan, diajaklah sholat di tempat itu. Alif ikut kalau nggak salah hari itu, bukan si Aldi ya. Itu baru kali itu saya dapatkan musola yang luar biasa, elastisnya. Jadi masuk ke musola itu ada pernya ngek gitu. Baru ujung paling empuk pernya itu di depan imam lagi di rek gitu. Di situ doa saya khusyuk sekali. Mudah-mudahan enggak ambrol ke bawah gitu. Dan itu musola paling ajaib seumur hidup saya yang pernah saya lakukan. Dan rupanya doanya semakin kencang juga sambil goyang-goyang gitu. Mudah-mudahan Masjid Al-Munawar enggak begitu, tapi kelihatannya perlu renovasi. Berdoalah Zakaria di sana. Tapi ini menarik kata-katanya, lihat. Min ladunka. Dari sisi berikan aku seorang keturunan yang baik, tapi dari sisi Engkau, bukan dari sisi aku. Kenapa? Kalau dari sisi aku mustahil. Itu digambarkan di ayat 40. Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa qad balaghani al-kibar wa imra'ati 'aqir. Ini Zakaria agak unik, berdoa kepada Tuhannya agar dikasih anak, pas dikasih tanda-tanda punya anak dia sendiri bingung. Tuhan, kata Nabi Zakaria, bagaimana mungkin aku bisa punya anak? Karena ada dua handicap, ada dua penghalang besar yang mustahil aku punya anak. Pertama, aku telah sangat tua dan istriku pun mandul. Dari dua sisi, aku sudah terlalu tua. Konon dalam tafsir Jalalain digambarkan umurnya kata 98 tahun, dan ada yang menggambarkan usia Zakaria saat itu sudah 110 tahun. Yang penting sudah sampai pada usia mustahil mengeluarkan sperma sebab tulang punggung belakangnya udah gak produktif lagi. Gitu. Tulang sulbinya tidak lagi mengeluarkan sumsum yang bisa melahirkan anak. Dan istrinya pun mandul. Jamaah rahimakumullah. Di sinilah kadang-kadang doa-doa kita nih terhambat. gara-gara kita mengukur kemampuan Allah dengan rasio kita. Atau sebaliknya, inilah yang membuat kadang-kadang kita ini malas berdoa atau doanya kurang yakin, karena seringkali mengukur Allah dengan rasio dan persepsi-persepsi kita. Nah, isi doa Zakaria ada kata-kata min ladunka, dari sisi engkau. Pernah dengar gak ilmu laduni? Ilmu yang orang cari tanpa melalui proses-proses yang rasional lah, kira-kira begitu. Ada yang positif, ada yang negatif. Yang positif aja deh, saya kasih tahu. Ittaqullaha wa yu'allimukumullah. Nah, gitu kira-kira. Ini ilmu laduni yang benar. Ini bapak-bapak yang sudah mencapai usia bijaksana, apalagi janggutnya Pak Muhsin sudah meninggalkan dunia hitam, berarti sudah masuk ke dunia putih sepenuhnya. Tidak satu helai pun yang hitam. Insya Allah ini pada usia mental dapat ilmu laduni, insya Allah. Karena syahwatnya udah gak kayak dulu lagi, impiannya gak udah ke dunia lagi, tapi lebih kepada keheratannya. Bertakwalah kamu kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan ilmunya kepada kamu. Wa yu'allimukumullah. Maka Allah akan ajarkan ilmunya dari sisinya langsung. Ya kayak Pak Haji Badri gitu. Tapi bukan berarti anak muda gak bisa. Ketika kamu banyak melakukan ketakwaan, maka Allah akan inspirasikan kepada kamu, ilhamkan kepada kamu informasi atau ilmu-ilmu yang luar biasa buat kamu. Dan kamu akan menjadi orang kreatif, dan kamu akan menjadi trendsetter, kamu akan menjadi orang hebat ke depan dengan ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena para nabi, para wali dan orang-orang yang soleh itu menjadi orang yang sangat jaya di masa usianya yang masih muda. Bagaimana itu bisa terjadi? Karena Allah yang memberikan ilmu dari sisinya. Nah, sekarang memberikan anak dari sisi Engkau ya Allah. Jazakumullah. Sekaligus ini juga penguatan. Agar jangan terlalu mengandalkan diri sendiri dalam mendidik anak. Pasrahkan urusan pendidikan anak ini kepada Allah. Dari sisi Engkau. Coba kira-kira kalau Ustadz Akib bisa bantu saya nih. Kan Nabi Zakaria tuh putus asa deh kalau harus punya anak dari sisi dirinya. Karena sudah tua, istri pun mandul. Kira-kira Ustadz Akib makna ayat min ladunka, kasih aku anak dari sisi Engkau ya Allah, ini menunjukkan kondisi keimanan yang bagaimana pada Nabi Zakaria kira-kira? Analisisnya, tadaburnya kira-kira. Boleh. Jadi supaya agak-agak, mau kasih masukan gak Ustaz Akib? Ini menunjukkan kondisi keimanan yang seperti apa pada Zakaria? Kondisi yang sangat tawakal sekali. Bagus, betul sekali. Ya. Terserah Allah lah. Secara ikhtiar manusiawi gak mungkin lah bakal punya anak. Satu-satunya saluran Nabi Zakaria adalah itu kan, miladunka, doa kepada Tuhannya. Betul Ustaz Akib. Disinilah kekuatan tawakalnya, bahwa kita semua akan bisa mendapatkan keajaiban yang besar dari yang maha besar kalau ketawakalan kita, kepercayaan kita kepada Allah, bersandarnya kita kepada Allah lewat doa-doa itu, apa yang kita anggap mustahil sekalipun itu bisa terjadi. Jadi kakek-kakek di sini mau minta anak juga gitu maksudnya. Why not? Silakan. Silakan. Ada kok Pak Badri yang usia 80 tahun menikah dengan gadis punya anak itu dengan izin Allah. Kalau teknologi sekarang sih luar biasa, Pak. Jadi bisa diambil spermanya, baru ditaruh di rahimnya, bisa saja. Kalau dulu memang harus pakai sperma, kalau sekarang cukup dengan DNA kalau sekarang. Iya. Ya. Enggak harus pakai proses kelelakian kan? Dengan sel DNA saja sudah bisa punya keturunan hampir sama lagi dengan orang tua. Jadi doa dengan pengetahuan yang kita miliki sebetulnya bisa lebih ajaib lagi. Kalau sekarang orang mengatakan mustahil lah punya anak usia 80 tahun gitu ya. Oh enggak gitu. Teknologi sekarang malah lebih canggih lagi. Asal miladunka, tapi Pak Bari udah gak pikir punya anak lagi lah ya. Yang dia pikirkan bagaimana caranya ya bisa husnul khatimah. Padahal dosa-dosaku begitu banyak, begitu barangkali Pak ya. Ya memang kematian ini Pak, digambarkannya begini. Kematian itu gambarannya begini. Kita itu, siapa yang pernah mimpi sudah meninggal dunia? Ada gak yang pernah mengalami? Tiba-tiba bangun, untung mimpi gitu kan. Kira-kira nanti, kira-kira nih, sebagaimana juga gambaran para ulama, kebanyakan orang ketika dia sudah meninggal dunia mengira kalau dirinya masih dalam mimpi. Ya. Dia mengira saat dia sudah berada di dalam kubur itu dikiranya dia sedang bermimpi. Atau setidaknya harapannya, ah ini cuma mimpi. Karena saking seremnya situasi di kuburan pada saat itu. Jadi feeling kemanusiaannya, yang fisik jasad yang diandalkan ini, sebelum ruh dimasukkan, karena saat itu kondisi terpisah, seperti orang yang mimpi. Orang yang bermimpi itu seringkali jasad dengan ruhnya terpisah. Dan saat itu ketika ruh belum dikembalikan ke jasad di dalam kubur, bapak-bapak, ibu-ibu, seperti mimpi di kuburan, dan berharap agar ini cuma mimpi. Yang kondisi saat itu jasadnya terpisah dari ruhnya. Nanti setelah ruhnya dimasukkan, kembali dan ruh itu dimasukkan kembali ke jasad di dalam kubur untuk menjawab pertanyaan dua malaikat. Kondisi saat itu barulah, loh ternyata ini bukan mimpi. Itu kok yang tadi nganterin dan mendoakan saya kenapa pada pulang semua? Ini mimpi kan? Dia berteriak setelah melihat dirinya berada di sebuah tempat yang gelap. Dia berteriak kepada orang-orang yang dicintainya. Sini tolong aku, bantu aku. Tapi apa yang terjadi? Sampai dia berteriak kencang dan menangis, tak satu pun mendengar dia. Ini mimpi kan? Sampai pada akhirnya ketika kesadaran penuh telah menyelimuti dirinya, dia baru sadar kalau sekarang dia sudah mati. Dan dia sudah dalam kondisi kematiannya. Ingat saudara-saudara, kondisi kematian kita sadari pada saat itulah kehidupan. Dan kita yang sedang hidup sekarang ini sebetulnya sedang berada dalam cara-cara orang mati menjalani hidup. Saya ulangi. Orang itu saat itu sebetulnya sudah mati, padahal dia sedang dalam kehidupan yang sesungguhnya. Dia pegang, loh ternyata mana baju saya? Mana celana saya? Kenapa cuma kain kafan? Saat itu kondisi kita. Saat itu kita sedang hidup, tapi kita mengatakan ternyata saya sudah mati. Dan hidup kita sekarang ini banyak yang sebetulnya dijalani seperti cara orang mati, tidak lagi bisa mendapatkan pahala kebaikan. Loh, kenapa saya berada di sebuah tempat yang gelap? Ada apa ini tanah? Teriaklah dia saat itu. Ternyata saya sudah mati. Ternyata saya sudah mati. Iya, saya sudah mati. Karena orang-orang yang tadi di atas mendoakan saya sekarang pergi. Karena saya berteriak, mereka tidak mendengar lagi. Karena sekarang saya sudah tidak pakai lagi baju dan celana. Sekarang cuma kain kafan. Iya, ternyata saya sudah mati. Jadi sebetulnya dia sedang hidup atau mati? Ketika dia mengatakan sudah mati, sebetulnya sedang hidup atau mati? Hidup. Yang hidup ini kira-kira lagi hidup atau lagi mati? Kalaupun hidup, hidup yang sesungguhnya atau seperti mimpi? Nah, Bapak Ibu tahu, mudah-mudahan semua yang hadir di masjid ini termasuk orang yang mendapatkan rahmat Al-Quran. Amin. Nanti tiba-tiba datang satu sosok yang tampan, yang cantik, yang baik. Dan itulah amal soleh yang berubah wujud menjadi makhluk. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Dialah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Ada makhluk kematian dan makhluk kehidupan. Yang jika dimanfaatkan untuk amal soleh, nanti tiba-tiba dia berada di dekat kita. Di saat itulah Bapak Ibu sekalian, kita gak punya teman. Ketika datang malaikat yang akan bertanya kepada kita, saat itu ada mungkin satu sosok makhluk yang kita pegang terus. Tolong aku ya, bantuin aku ya.